17 tahun kata orang dalam usia ini. Gadis bagaikan bunga yang sedang mekar hari ini. Hari ulang tahunku, usiaku genap 17 tahun. Genap 17 tahun.